adalah kisah seorang profesor, seorang insinyur arsitek dari Jerman. Yang arsitek ini ya, dia suatu hari mengadakan penelitian di buku-buku arsitektur yang ada, terutama yang dianggap arsitektur kuno, termasuk kitab-kitab Propertis atau Samawiyah. Yang paling membuat dia penasaran adalah Al-Quran. Pada saat Al-Quran menyebutkan tentang surga dan mengatakan bahwasanya tajri min tahtiyal anhar, surga itu di bawahnya mengalir sungai. Apa yang dimaksud dengan mengalir sungai? Dia penasaran, lalu dia coba terapkan sistem arsitektur ya, surga dalam Al-Quran. Dia buat sebuah rumah di Jerman yang di bawahnya dibuat mengalir ya, dibuat mengalir air, dan lantainya diganti menjadi lantai kaca. Setelah selesai dia menyelesaikan rumah tersebut, lalu dia pergi ke Perancis dengan mengatasi atau menjalani proyek dia selama 2 minggu. Pada saat dia pulang dari proyek itu, kemudian dia masuk ke Jerman dari bandara. Sebelum tiba ke rumahnya, dia pergi ke rumah yang baru dia bangun tadi, kemudian dinyalain semua lampunya termasuk air yang dibuat di bawah lantai rumahnya, dijalankan, dibiarkan mengalir. Lalu dia duduk dan dia tiba-tiba kaget dan mengatakan, dalam 10 menit saja tiba-tiba capek saya semuanya hilang yang 2 minggu itu. Ternyata dia temukan capeknya hilang gara-gara mendengarkan suara air yang mengalir di bawah telapak kakinya. Dan dari sini akhirnya dia mengungkapkan ya, kebenaran Al-Quran menceritakan tentang masalah bagaimana air yang mengalir di bawah istana surga itu memang menghilangkan rasa penat, rasa capek dan letih seorang mukmin yang selama di dunia dia harus memaksakan diri tanda kutip beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya membuat dia mengucapkan 2 kalimat syahadat.